mikiri laki. Dipikiri yoan wis karuan kaya konon. Wis adate kaya konon. Tenimbang mikiri laki kaya konon. Bati pusing bae. Ari awak dewe karep sapakang emam nyendudu dewe. Tenimbang pusing alukan luru seneng-seneng dewe. Luru hiburan dewe. Wis karuan biasane kaya konon. Saban dina muter-muter dolan-dolan bae ora karuan pegaweane. Wae wae wae terlunyi baturi bosa lembu sing ora karuan. Pijer enak-enak baik kaya koron mung bisa tetembangan seneng-seneng bunga-bunga. Ojek ayar mikira kenapa manis sih mak kader paribasane kula dahar sedina dinane anak tenimbang pusing alukan libur hati. Mikiri sampean kadur wis kaya konon baik. Ya wis kaya kenen ya. Oke. Aarep ngomong ning sira. Kien aarep mangkat maning luru rejeki ning pasar. Oh, dari tonggonane ning omah. Sing maksude sira sing antem ning omah. Kone aarep mangkat maksude luru rejeki ya. Jadi aarep mangkat maning. Iya, kien aarep mangkat ditunggu ning batur ika. Ya wis engko dikit. Mene adiket. Apa kono? Mangkat ya mangkat ta. Nanging kaca suri kok jadi gawa-gawa bae aisin. Kudu mikir sampean ku wis tua. Kula sudah dirabine isin. Ari kaca suri sih. Seumur-umur diblilokan tak tinggal-tinggal nang. Sebab aki duwe kumis, ngerti bliku? Aki duwe kumis bokan, kumis diterajang angin barat bubrak ku. Mending bareng gawa kaca karo suri sih. Wis menung bae wong wadon sih. Beli kena ngomong apa-apa. Tenang pokoknya sih. Wis aki narik mangkat ya, dongak kena moga-moga oleh rezeki ya. Jadi konon tak? Kin. Ya wis los apik dongak kaken. Moga-moga sih ngoleh aki rezeki. Koli biasa nih ya, kelayang kloyong ning perapatan ake beca. Dinakiin lagi sepi temen lah ke beca-beca liwat. Koli mengendi ini beca ki. Lah ikut kakak beran anak beca. Mang, beca mang, mang, beca mang, wong, beca. Anak wonge war. Iki kok, kokon bebang, mang, mang, beca mang, mang. Tunggu war. Lagi tunggu. Tunggu. Wah, ana bayar. Loh, mang, beca mang. Mang. Nyobaren, Pak. Nyobaren. Nyobaren. Iya, kayak mobil kayak nyobaren. Loh, kon. Mang, beca mang. Mang. Hemes, Mang. Hemes. Iji, hemes. Ana bayar hemes ya. Aduh. Tolika berantemen ya kali gani laka beca beca. Senunggu bening kene. Biasanya ake beca. Kadran yang perapatan ku genai beca. Tolila angka beca beca. Kesawang singkat doa. Sana jana wis tua nanging katon masih gagah bae. Nang yen ora salah kenalan lawas waduh latip kesawang dawa kumis. Seneng wak ku bakal sing rungokna tembang kaya kenen. Iya. Nganggo ikat kenceng, nganggo jas ireng kumis dawa kaya bala dewa. Kali di kacai sedawa ning dermaga, ora isini wong kang padanya. Wis biasa wasi ngacani kumis. Niati sung arep mimiti nembang kan nembang sukma kan ditembangi sukma. Bener kali ancik kancik lang gumilang badan kembang panulitang. Murup mancur cahaya ning waduh latip kesawang singkat doan kaya wulan sangalikure. Iki sangalikure ya ditambah pe siji maling jejegna 30. Tidak, ini petengahan sore. Bade pundi sih, Wak? Arep ning pasar. Bade ning pasar? Mana itu? Kiam bekar? Iya, dewekan. Boten sarang, Wak, istri? Repot nggak mau wadon kukone jalukan bade ning pasar. Terus kiam bekar ngadang beca, Wak? Iya, lagi ngadang beca. Kila beca-beca lewat. Derengan sah? Iya. Aduh, waku bakal suruh kena tembang kayak kene gitu seneng, Isan. Nggih, Wak. Priben lamun tak payu wangsalan sing wak. Owa sugi wangsalan. Wah, ya Allah, sepirang-pirang wangsalan tembang. Ya cobi gawa. Hari sugi wangsalan dipasrak nang ning wong nom. Bung-bung kepanggi ora lawas boten kepanggi nggih. Iya. Wangsalane pripun, Pak? Wangsalanane wa masih kelingan wangsalan bungin gini. Inggih. Nggih, ya rungokna kene sira sing badak bare sing nembang ya. Mangga kados pundi, Pak? Wangsalane wa mungkinen jaran sari, jaran purnama. Nandur kacang, langkah godonge. Srek. Mengkine kule nembang, Pak? Iya, sira sing nembang. Mungkin wadulati pemersen. Wis aja mati. Nggih. Dobi nayaga diperintahkan senggah rita. Sila sing nembang, wae sing ngrungokaken. Mungkin kula dipersen nggih, Pak. Wis aja watir, tak persen wae sugi duit iku. Nurut kula. Heeh, sak. Jaran sari jaran purnama, nandur kacang langkah godonge. Arep nari melang beli diterima kelingan lancang omonge. Bisa. Nggih, pangapunten kula, Pak. Iya, iya, Cang. Iya, aku seneng gak kan kepon. Ana maning niku. Wonten malih ya. Pripun malih? Nggih. Anda cilik tugel, es lilin gede termose. Anda cilik tugel es lilin gede termose. Ana randa cilik prigel artek kawin keder kenang ongkose. Aduh, aku seneng, aku sekaya kini ya. Masih anak ya? Maksih wonten, Pak. Panjang jimat pusaka keraton gong sekati setahun muni sepisan. Sek. Oh, iya. Iku macem-macem wangsalan yang wadulat. Iya. Dados panjang jimat niku pusaka keraton ya? Benar, pusaka keraton gong sekati muni setahun sepisan. Oh, arisasi mulut mohon ya, Pak. Iya, muni ya. Sekati ya. Mungkin ini mersen. Wih, aja khawatir, itu oke, duit ke. Oh, duit. Aja khawatir, Nayaga. Aja khawatir. Waduh latip, bagian wong wis tua biasa berat-berat. Iya, masih sering. Aja khawatir di persen diurung. Waduh latip, ngeru dewek kesawang nganggo klambi kantong yang anak. Kantong masih anak, papa teluk. Makin nembang ya, Pak? Bisa nyosrok nembang maning. Aja khawatir. Sok mau kan? Panjang jimat pusaka dalam keraton. Bener. Panjang jimat pusaka dalam keraton. Gong sekati setahun muni sepisan. Wong kena yang kemaduru galakon. Sesambat suka mati babar pisah. Iya bener Rian. Aduh, ana maning kecung. Wonten malih. Iya. Rupane lagi nome wadulatip tukang ngumpulaken tembang. Tukang tembang. Oke, kenen. Adol dedek, adol bekatul. Adol serabi geseng pinggire. Kongkon dikriwil kendange dingin, Pak. Sirat. Senggak lembut na ya. Aduh, wae seneng wae as kaya kenen. Sirasin badek, sirasin nembang. Mengkini persen gitu. Aja batik, kiwa sugi duit kok. Kempon ketinggal. Adalan dedek, adol bekatul, adol serabi geseng pinggire. Pegal mendek, pegalan jentul, duwe rabi langka pikire. Aduh, iya ingat. Masih anak nih. Oh. Masih wong. Ih, wong salah wong mas entuk-entuk. Pripun malih cobi wae. Suka sari, suka pura. Mengulon dalan kedaweng. Suka sari, suka pura mengulon dalan kedaweng. Ditinggal pari badan sengsara beli kelakon ati kedaweng. Wah, pegel wah, mersene durung ya sekali-kali diwalik gak, Pak? Diwalik pripun? kula kang upai bahan tembang sampean kang nembangaken arane kerjasama gotong royong mumpung kepanggining dalan. Wasi nembang konon. Wasi nembang kula kang upai bahan. Ayo srok lur sing angelan srok. Mungkin wae saged. Watek wewangsalan pendek srok ta yo lur sing angel. Ari kula si jupute bahan sing penganggoe sampean kang kesawang waktu saniki. Heeh, srok. Iben. Nganggo iket klambi ireng kacamata kesawang bolong. Konon? Nggih. Nganggo iket klambi ireng kacamata kesawang bolong nayaga kesawang bolong. Iya ningan. Nayaga pada bener nawa, ngileres, bener kantun ngilari terase mawon. Nganggo iket klambine ireng kacamata kesawang bolong. Nganggo iket klambine ireng kacamata kesawang bolong nayaga terus ema ora waru. Astaga. Sekarang parep je pok-pokan ora weru. Iya, iya. Anu bisa ya. Wokat di balik ni mak kepanggi, mangga wak di balik ni. Iya, iya. Cul, telinga cul, benar. Nganggo ikat klambi ireng kacamata kesawang bolong nayaga. Terus sama beli ketemu. Aduh, angel lo. Iko sih kondangnya dikriwil-kriwil lah. Pegel ngarep-ngarepe gawaan semono gampange sampe mboten kepanggi. Iseng-iseng sirabel sok. Pengen sumerep maknane? Iya sok sirabel sok. Nganggo iket klambi ireng kacamata kesawang bolong. Yen demene wis lupet ayu jalan-jalan bareng, yen wis nyata aja isin galang bolong. Oh, nyate wagar kaya konon. Aduh, hari tak pikir dikerja bodoh kulan ini sampein kuah. Terus kah? Tekar-pare persenane kari-kari beli mersen-mersen. Kongo nembang pisan kala yora kebadak tembangan. Sembuh teman kah? Ika-ika na becak. Becak-becak. Wah, yarane sampein wong medit gawa. Lah, arep pasar wae buru-buru kah? Laku wis lah. Wis sarane sampein wong medit hari mekoron mawa. Mersene beli medit-medit pripen ya sing mau kula kongo nembang bating sampe ora metu persenane. Yeah, wis ki mungkinen sira ki aja lokan ngomong medit maus waduh latif keceluk medit wis lah ngeces aku medit-medit bengen mah kula beli percaya wa jare-jare wong saniki mah bukti kula kepangi dewek ya nyata sampean katon medite. Medit-medit-medit apa sih oke okay. Bakal wong medit pakaianane beli kaya kene. Waduh, bagus ya, Wak. Ya iya. Apa kien Wak kang diarani klambi potongan kebaya? Kebaya? Kebaya ku anggone-anggone wong wadon kebaya. Eh iya ya. Dadi aparane Wak iki klambi jas kene. Kunapa Wak? Klambi jas. Oh, dados nikien kang diarani klambi jas jis jos. Alah, ya sisan ta jos. Oke, bakal kene kang diarani klambi jas wawel. Kenapa Wak? Jas wawel. Waduh, kang beli biasa nganggo mah ngomongnya bagai ilaten rimpet ya Wak. Wawel. Iya wawel, jas wawel. Anjir. Sampun sering dingge Wak. Nembe tanggo ping papat ki masih anyar kini. Nembe dinggo ping papat. Iya. Lamun sering dinggo, toli sampean ning umahe ninggang beli dua belanja. Butuh arep didol poma jane wong sejen ning kula mawon tek tumbas niwa. Wis rasane ngeceh, ngeceh. Gara-gara arep nuku barang sing lagi dinggo ning toko pirang-pirang. Kula senenge kuwon kang lagi dinggo. Wah, sira jaman ning kuat nuku jas e wa. Tukun kumis ga masa ga blega duit macam sira kaya kono. Lah, bodo kang dilamun kumise kaya kumise Perdana Menteri Astina di Pati Ngawang ga larang regane. Oh ya iya kok si kumisnya dulu kan? Wah kune regapi lah si kumisnya sampean wak. Ayo telung ewu. Waduh telung ewu parat nggak tuku kerupuk oleh patang kaleng gede. Ya abis lo mana tuku kerupuk boy ketang kaleng. Loh Lamun kula wani nuku kumis sampean pripun wae? Ya wis masa gablegar duit macam sira kula. Ki ana duit mah 3000 ku, mangga. Tapi kula duwe jalukan. Jalukan apa? Kula wani nuku kumis sampean 3000 asal sampean saniki mangga bareng-bareng kali kula ning balai desa nyegel. Kaya temenan nuku kumis wa? Temenan. Wani 3000? Wani. Meneh sih. Asal sampean saniki nyegel. Ayo, wis. Mangga buru-buru. Ayo. Teng balai desa ya. Ya, wis ayo. Iya. Padran kumis kone dicukur, cukul maning. Ya, ayo, ayo. Beres nggih, Pak. Beres. Sampean oli duit 3000, sebalike kula oli segel. Ini segel ya, coba-coba dibaca serau. Jobi bili pak juru tulisnya ngetik rada ngantuk tek waca maling iwa. Ya serau, bacan serau. Oh, kertasnya ambaku ya. Surat jual beli yang bertanda tangan di bawah ini saya Muhammad Ganden, alamat desa Taliasan, bahwa pada ini hari saya telah membeli sebidang kumis kepunyaan Wadulatif, alamat desa Kedung Jeruk, dengan ukuran panjang 5 cm. Amit watak ukur dingin bukan salah 5 cm bener beli kebeneran kula gawa garisan. Loh, ini memang masih dipercaya bae. Maka rada gelak titik, Pak. Aduh, ya. Oh, iya bener 5 cm. Dengan batas-batas sebelah kiri pipi kiwe. Kiwe. Sebelah kanan pipi tengen. Iya iya, tengen. Sebelah atas bolongan cungur. Masih ana bolongane iki, masih. Sebelah bawah lambe dhuwur. Dengan harga Rp3.000 uang kontan. Iya iya. Yang membeli Muhammad Ganden. Yang menjual Wadulatif. Setempel balai desa, tanda tangan Pak Kuwu, tanda tangan pamong desa sebagai saksi ya, Pak. Komplit nih, Pak. Iya iya. Sampun beres nih, Pak. Beres. Lamun wis beres los mana? Joko ta lading penyukur, sing landep atau lading silat? Kok. Kanggo apa kader wong tuku kumis be sampe luru lading penyukur-penyukur parah? Iya, kumisnya dicukur, Pak. Baka kumis dicukur ya ganti aran duduk kumis nanging rambut bodol. Kula e beli tuku rambut bodol. Iki dadi kene pribeng kumise. Bakal sampean durung ngerti kumis mah bagian bae nempel ning sampean mung hak milik mah hak milike kula. Konon ana paribasa rujak wuni rujak kueni wajib ditunggoni ora wajib duweni. Seumpama kumis digawe presen-presen si oleh konon. Asal aja ilang. Ya wis gagena, ya wis. Ibarat wong wadon kula beli percaya kula tuku kumis, tekan ing omahe sampean. Umpama sampean lagi turu lali, tulung liliran dingin nyawa todok nah. Ya wis, sanggup. Wis. Umpama cukule beli rata, metu uane sampean beli wajib bedol kang wajib ngopeni kula karo anak rabi kula sekeluarga. Jadi misi dan dicukur kanan. Ya wis, kaget kene wae kumis ya. Ya wis. Ngertos nggih, Pak? Ya wis. Permias nggih, Pak? Sira penting. Pada wangsul. Ya wis. Amit tah pangapunten, Pak. Kula tumbas nggih, Pak. Ya, ditandur. Ada bocah goblok-goblok yang bocah anak bodoh. Bodoh-bodoh yang bocah. Bodoh sucen iya iku kumis kita ki masih angger ana ning kene. Duit oli 3000 gaga masih oli ya wis kinci balik bang kon ngomong adon laporan adon kumis. Thank you. sibri teka-teka. Tuh lihat apa lagi jualan hindi di teka-teka ku ya. Mimi bisa bok bare. Nembang-nembang baik beli mikiri wong tua semono lagi repot semono wis gede ini langkat pikir-pikir poli mamanya mangkat sing esu durung balik-balik poli ngeloyongnya mendi sing esu durung balik. Tahun. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mimi wis kerasa yen mama li rejeki ya Mi. Pripun sih Mak? Mama takon apa Mimi naro duit ning sor bantal 3000 apa? Nggih Mak. Tegawa Mi aja kelangan nanging gemet lunyet balikin tok lakas seperak-perak kanja gemek sewon. Kagen apa sih Mak? Melas mau ninggalan ana wong ninggang lagi butuh mama tes tuku tanduran. Kune tanduran apa 3000 paraku? Tanduran kumis. Macem-macem bae mamae Darmini sih. Duit semono langka-langkane diwasane garep go tuku tapi pun ku Mak. Aja gemek sewot, mama maksudnya bener arep gawe seneng ning kita wong serayat. Mimi aja gemek sewot, mama arepan gawe bunga ning kita sekeluarga. Kumis gami baka gelis dawa dicukur, diketok dari cemara larang regane. Oh, Mimi watir-watir apa? Oh, jadi kone kumisnya kongkon dawa tak Mak? Kongkon dawa. Nanging ora gampang wong carane gawak nang kumis. Carane pripun Mak? Darmini. Pripun Mak? Sementara mama lagi duwe kerepotan, saben mentas balik sekolah tulung bantu-bantuan tenaga yang mama ya no. Nggih Mangga. Kumise mama kanganane Wadul Latif perlu diobat supaya gelis dawa digemuk utawa dicipuk nok ya. Saran apa Mak? Obate kang matek gelis dawa ning kumis yaiku jare karo terasi mentek. Ya kaya sewot Wadul Latif aku. Sewote sewot dalan singdi wong kumis-kumise mama segele ana Wadul Latif madrema ketunggon. Nggih Mangga Mak. Ngerti nok ya? Gigawa segele bukatan Wadul Latif beli percaya ya. Noke kang sopan gak amaran yumai Wadul Latif kupunten dikit ya nok ya. Darmini kang sopan nok ya amit konon wa kula diperintah mama kongkon ngobat kumis mangga sampeane kula aturin delak konon nok ya. Kula bakal seniki Mi. Awas minggir ya nok dalane bukatan mobil. Yang urus kuma anggur-anggur je kumis dicipok karo terasi mentek yang nungkoe Wadul Latif ke kamambuan pun kuma. Arepan mambu arepan beli mama beli urusan karo cungur urusan karo kumis. Sebaliknya Mimi kang dadi wong tua kudu kang luwi ngerti tinimbang bocah. Nggih Mak. Sana jana kumis sering diobat saben dina nangi yenta satwa nih kaya dene semut, tuma, tengu, kemerki ora dipateni ora bakal cukule kumis mau bisa dadi bagus gondrong. Mulane Darmini teka Mimi mangkata kumis perlu disemprot karo Endrin. Oh, kumis disemprot sang Endrin Mak. Kone lamun Endrine mancing golongan cungur Wadul Latif kesewot tunggu Mak. Ariwatir manjing golongan cungur Endrine Wadul Latife kumisnya kondi rajek karo paku lembut ya. Oh kumisnya dipaku karo paku lembut Mak. Dirajek karo paku lembut ya. Nggih Mak, boleh mangkat Mak. Hati-hati. Nggih. Pengen rubah epok ya anggur-anggur Wadul Latif kumis jadi don. Ampun Mbak. Ayo melatar yen wis anak laki aluk mataya bareng ulati takir bumi kota ke wong mati ada belawo sana tobat wong wadon ya. Rupane AA oli rejeki ning rumah wis kerasa. Ai wis oli rejeki ya. Oh, AA nemu duit. Nemu duit. Nemu duit. Aduh ala ala aduh ah. Taingan temen kula ning rumah. Apa sih? Ngesu suka nih jeruk ini kini jeruk wetengnya kene je ah. Apa sih? Dug dug breng je konon ah temenan. Oh, kaya buang saya dug dug breng. Ya pun si ah dua rezeki ku ah. Pasai ku lay kerasa. Iya, ke mengkenen. Ah aku nemu duit soten. Ah dol kumis ya. Dol kumis. Ah dol kumis. Ya dol kumis. Anggur baik punu kandulatit sih. Anggur je kumis didol. Apa sih? Adol si sejene baik kandulatit. Apa sih? Aja adoli kumis. Adol kumis ku beli umum. Adol sejene baik adol sepeda tak adol karang. Adol je kumis sih beli umum karo batur. Wah, ya goblok sirasi goblok maning arane kaya sing tuku kumis pada bae bodoe karo sira. Ribet sih. Baka adol karang, adol wedus, adol sepeda. Percuma oli duit gak percuma barangnya ilang. Nah, bawakin si Aak ya adol kumis. Barang kumis masih wutuh. Gagah masih oli. Duit oli telungewu. Arep apa maning? Kue didol ini siapa? Ning ganden. Didol pira? Tak dol telunge bu. Bocah goblok-goblok yang bocah ganden ku. Udah duit KB telunge bu ku? Ya duit KB maksudnya campuran pecahan gendeng sih. Didol makanan yang anggulatif. Apa sih? Arung didol ku kue dikuasai ning kan. Ting bating pada keluargane pada mene. Tadi dia kumis kita pengen deleng ya pribe entah. Oh ya pancen sira si goblok bakar deleng kumis arep niliki kumis kan ya gampang kari ngajak napa ki nyang ko kumis aku cak ko konon ya iya boga beli setuju ah soalnya beli setuju ya sik nang beli umum me kulas wis kinci wong wadon aja melu apa-apa. Oh soalnya urusanane kinci karo AA. Oh, pokoknya karo AA, sira wong wadon aja melu apa-apa. Ki mengkenen, AA arep leleson ya, arep istirahat. Oh, bukan anak tamu, bukan baik ya. Tadi kan AA. Iya, wis wong sira sih aja melu apa-apa ken urusanane AA kumis ki. Tenang. Oh. Iya. Tadi bakat anak tamu iku gak tak. Iya, dibuka AA arep turu ya. Nggih. Ari menang-menang soka gugu baik. Anggur-anggur kumis didol ari geling namun ini wong wadon aja melu-melu ya nulis ya anak paribasan anak paribasan nih wong wadon ora weruning blesake weruning bagus ibar. Putrae sinten? Kulaku putrae Mama Ganden. putra pemegandin. Nggih. Maksudnya badi pun apa, Jenok? Badi niliki kumis. Cih, niliki kumis? Nggih. Ya wis keren bae nok ya. Pripun? Nok e balik bae dingin los. Ya. Pun apa sih? Sukiki maning bae mene. Esuk esuk ya nok ya. Sakine waduh latipe lagi turu si Ranok. Ya les. Balik mami beres koin nyewat bakal ditangin kakak. Ya bagian beli perlu karo adu lati, perlu karo kumis kula sih. Cih, perlu karo kumis deh. Lagian perlu karo kumis ganok, kumise lagi digawat turu. Ya bagian kari kita kenang bayi wadu lati peku yuk. Koin nyewat tiranya. Masa sewot tak, kedua tak kenang. Di tangan kena bekonan. Nggi. Ya wis kemen yang nunggu nok ya. Nggi. A. A. A. A. Anak apa sih ya? Ayo atangi dikit. Anak tamu. Aduh, mau temen kah? Diam. Wis. Ih, yang antam bikin bocah cilik, ah. Wis temen anak siapa? Bocah cilik kau sih kon balik bos lah, kon balik mana? Ya, bocah cilik gen takon. Tadi gen bagian bocah cilik ga, bocah gen gawat tape, ah. Gawat tape? Nggi. Gawat tape? Nggi. Aduh, kabaran aku lagi kepengen tape, ya. Ini wis kaget tangi temu nana. Iya kono kare tuku SWS tape. Engko ya nok ya. Ucul enggak apa-apa, Cilku. Apa ne? Urang enggak apa-apa di tape. Cibling gawa tanok. Botan. Pai ngaleng bae. Usah, berarti ini bocah cilik. Wah. Apa sih? Cis. Hai manjing maning. Hari kenal karo kita bocah. Ya sungane batu rek kunku. Masa iya batu ri bocah cilik. Oh. Yo aku ne takon wa. Ana apa nok? Kulaku putrae mama gandeng wa. Tadi niliki kumis. Anakku gandeng. Kira niliki kumis nak? Nggi. Niliki kumis. Tinggi mene-mene saja narap niliki kumis. Kunci dua kumis tak? Iya. Ya wis beruk jare niliki. Jadi sila anak keganden nak? Nggi. Ya nyanyak kok. Las kok. Ini kita laku kumisnya dua? Iya. Aduh, bagus temen wak. Ya iya, hebat. Buat sih. Bagus pisan. Oh, ingan wis ora niliki sejerat bayak. Sakuntano, wah. Apa sih, Nok? Jangko aja buru-buru. Masih kurang. Kurang banget. Kurang wareg nilik kanan. Ya nyak kok cakuk kok. Mriki soten, wah. Maksude kumis tadi diobat. Obat, bocok lo. Ngece teman sih lo, obat. Obatnya karo apa tuh? Nggi, badi diobat, sarang terasi menteh. Wah, cuman. Kurang ajar bocok kayak gini. Asli dijubuk sih, kurang ajar lo. Kok mejar diobat karo terasi menteh? Ya tapi aja digebuk, kun kudu wong tua, kok diterima wong tua ya. Ngece bocok lo. Lo anaknya siapa sih, lo anaknya siapa? Anaknya mama ganden. Wah, bobojo bocake. Bokapi percaya wadu lati peke surat si mama ki. Jenang. Surat sing siapa ki, Nek? Si mama. Mama. Jenang. Wah, iya sih. Segel. Iya, segel. Dadi kini pripun ngaten. Iya kita ki adol kumis kene bapane bocak ian gini. Ya sampe ane mani. Adul kumis bae sampe ana segile. Jadi kita briben. Wah. Mun. Iki terasi menteh. Aduh iya iku. Aduh, ya penan buket pisan iku ning gelas. Ya wes. Aja mewek. Unggah disapa. Mana bayar? Jadi kita beri penuh wadon. Ya, sekali nutek ada ge terasi, paling anu ya mambu. Paling anu mambu ya mambu terasi sih. Ya wis bro kon alon-alon. Ya kone ajak ya ke enak ya. Nggih. Kone setitik bae enak ya. Nggih, jangan mata. Wah, ini jumur di pepeni, di pepeti jumurnya. Ambil jawa ya, aku bisa badi diobat. Ambil sama tengok. Tengok aja kakek kone ya. Setitik bae. Aduh, ada bayang. Babu, tak? Hei, babu beli, ah. Beli pin, kak? Beli-beli, mabu. Ya, ay, jangan nganggur-nganggur terasi, jincur. Ya, terasi ya mampu. Wah, kulai badi wangsul ya, wajah. Balik kapan beli, kak? Yuh, sampun, ah, kulai wangsul. Sampun, tak, nok. Gih kesun, ya, nok. Kang sering, nok. Ay, kang sering. Suruh ngomongnya salah kan, kang sering. Apa sih ya? Bulan-bulan aja, kang sering, kone sering nenek. Ya, kan bisa panggimang ke Jeyu, Jekonon. Ay, bagi saya beli kejagaan ini, miskin sih, bukan anak tamu-tamu mani. Aai, waran be aai, bukan anak tamu kah? Lagi lu ngaduh, kone, ya. Dibara lagi lu ngaduh. Lagi lu ngaduh. Ayar mendi sih? Ayar umpetan ning longan. Arep umpetan. Iya ning longan. Ya wis lah. Endara. Ari blindi lengaken ya laki. Ari dilengaken sedina-dinane bali ke gugu bae dilengaken laki. Cih, bareng tak sadar kumis, tamu berubur bagi tamu apa, kinti ya. Mangga yuk, ayo yuk. Tengri kita gerai wadu latif tuh. Di tengri ki, kulaku zar deweksi istri wadu latif yuk. Wadu latif pewonten tak? Kenapa yuk, wadu latif pewonten? Wadu latif, gih. Anu jo yuk, wana ku keteng je. Wis deh, gimana sih buka tanah tamu mami je, waran baik je kita lagi lu nggak adoh je, konon yuk. Ari wadu latipe mendi sih, ari wadu latipe, cari gue larut mendi suna ay, menang je kita si jarak pun petani longan, jajah beribin je konon yuk. Pun petani longan, enggak ari wadu latipe wonten ning longan, tangekakan baik yuk, wonten istri emang ganden, wonten masa sewa tak. Di tangan kakak nonton yuk. Nggih. Cih, kakak nyewet maning dulu ya. Si mana aja marah-marah mini. Aduh, aja marah-marah mana. Ya orang tamu maning aja aku pribe. Iya aja diwarana lagi lu ngaduh. Ya orang cari tamu yang makanin. Cari kulai senyu langka, sudah lagi diwara lagi umpetan gini beli ngandel, ah. Kusir langsung diwara umpetan, aduh, ya. Ya, anak bahaya. Bisa sama anak sirapai lah. Mangan jemen di jewa dula tipe, jemen di jepen ketemu, jokonon, ah. Buka among, ah. Bari degan, ah, bagianan pengadun gini gawa rokok telung bos, ah. Gawa rokok? Nggih. Aja, kabran, ah, rokoknya bisin tok. Aduh. Kabarian lah, kalau tak parah ni. Ya wis kagian, mikirnya yuk, ngge. Ko, angker serasi bodoh lanang ko. Ayo jangker nak. Apa sih ya? Wong marak mini tangannya semua menganggur aja beli nggak apa-apa, nggak rokok. Ya singit, tak abdi di bodoh ku beli gelemban, nemoni tamu ko. Ah, temen gak? Waduh Latif. Lah, kini tamu iki kenal mani karo kita kan? Mereka keren, Wak. Ya bature mani sungane pun ko. Iku masa iya baturi wong wadon lu kita. Apa sih? Kula aku mriki soten e Waduh Latif ku ngaku sedulur, Wak. Ah, jangan ngaku sedulur. Nggih, aku sedulur aku wong tuane Wadi Latif ku, Pak. Iya. Ngoten, kono sira aja cemburuan ya. Ya. Ya beli Mas Ayu. Iya, kini ki ngaku sedulur jeung aku wong tua. Bokat ketemu ning dalan, wae beli katon, kulae katon ya kula kang nyapa ya, Pak ya. Iya. Kone sira wong wadon aja cemburuan ya, ya. Ya. Ya bener. Iya kone bukan nyapa-nyapa kan. Netangaken ya, Pak ya. Sira kone aja cemburuan ge. Salaman iya. Kulaku istri emang ganden, Pak. Ganden, ganden wani mbuh temen ga. Hei, kenapa melayuku? Ganden. Ya wis aja melayu, hari mau aja cemburu-cemburu, kalian. Ngapain? Wak. Mriki kulasi mriki soten mboten badhe nyipa, Wak. Kenapa? Mriki soten badhe niliki kumis. Oh, niliki kumis ya. Nyak kok kumis ya kok. Kok kumis. Kintal kumis ya? Heeh, yo. Aduh, bagus temen. Ya, Wak. Iya, buat. Delung, Wak. Kenapa, Wak? Oh. Alah, kok dikit warna putih-putih iku, Wak? Di sini. Di babut iki, Wak. Aduh. Lara dulu ya. Lara ta. Lara. Wis rake maning-maning lara-lara belian, Lara. Ya, si jeram di babut. Di babut kok ono pak cepruk iku pirang-pirang. Rewel pisan. Pritil ya bagen, pader kumisnya kita, Wak. Iya, Ningan. Oh iya, Ningan. Iya yang kalau si Pritil bagen, kita sih ngejual kumis. Kita berubah semili, banyu matanya. Wah, gagian, kita ngerpan balik. Iya, wis, Ngan. Mana, Pak, ya? Kulaku meriki soten, Wak. Iya. Badi kengken kang ganden. Kenapa? Meriki soten badai nyemprot kumis sarang Endrin, Wak. Aduh, udah sanggup, aduh. Ya, wes. Agak nangis. Lagian, kali jelak, Pak, Wak. Sedelak. Aduh. Jelak, Wak. Kali ini di pepeti maling ke pepeti. Iya, di pepeti, Wak. Aduh, Pak, ya, tuh. Setitik, Pak, udah ajak kakek. Wendelak, wendelak, wendelak. Aduh. Ana bae, winginane anak ya karo ngobat karo terasi mente mau rabine karo Endri. Pada-pada duwe tamu ka padu aja ganden bae kita. Aduh ya. Punten. Ya apa kuwi? Kula wa ganden. Ganden maning kira-kira ana apa sih ya? Waduh, bagus ya wa bareng tes diobat lu disemprot kumis. Iya bagus. Waduh, wong wadon nyemprot teh priben wa anak tem tumai masih anak tumai wa. Iki tumai kok diselentik wa, selikit. Aduh. Wah, diselentik bae sira aku bakter. Aduh, anak semute wa. Semute itu selentik anak semute. Aduh. Pintin do diselentik air. Aduh, masih anak kembar kira kok diketek kena diketek. Aduh, ya aduh. Pintel lu tir. Wis kin yo balik nama be Afri benah. Dituku maning. Iya, dituku maning aku misya wis. Ya manggar gane ganti. Pira? 10.000. Wis 10.000 priben sira cukup 3.000 di 10.000. Eh, ya riwani beli wani ya bagen wani beli. Wah. Wani wis lah. Ayo balik nama sekin nih balai desa. Balai desa.